الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Usul Iman. Qala al-Malik rahimahullah, ma'siyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam tujibu dukhulan nar. Bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang masuk ke dalam neraka. Qala rahimahullah ta'ala walil Bukhari. Ini melanjut pembahasan kita sebelumnya, wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah dan jalan keselamatan satu-satunya adalah mengikuti ajaran beliau. Walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man aba? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Qila wa man aba, ditanya kepada Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah? Ya karena kalau cerita sorga, semua orang mau masuk sorga. Barakallahu fikum. Lisannya akan mengatakan, oh saya pengen masuk sorga. Si fulan juga akan mengatakan, oh saya juga. Yang lainnya mengatakan, saya juga. Semuanya pengen masuk sorga. Baik. Qila wa man aba, siapa yang enggan, tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani. Ternyata ada juga orang yang tidak mau masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati aku, maka dialah yang akan masuk surga. Jadi yang menjadikan seorang masuk surga adalah ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dia, takwa dia, tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan dia masuk surga. Biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau mengikuti petunjukku, tidak mau menjalankan sunnahku, tidak mau bertauhid, tidak mau tunduk pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, sungguh dialah yang enggan masuk surga, tidak mau masuk surga. Walaupun lisannya mengatakan, oh iya kita leh suka masuk surga, tapi karena perbuatannya menunjukkan dia tidak mau, maka yang diukur adalah perbuatan bukan ucapan. Qala syarihu hafizahullah hadzal hadits bihi anna man ata'a ar-rasul dakhala al-jannah. Hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang taat kepada Rasul maka dialah yang akan masuk surga. Falladhi yuridu al-jannata 'alaihi bi ta'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pengen masuk surga silahkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminan dari beliau alaihi salatu wasallam. Wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam kaifa anna al-insana ya'ba tayyib dukhul al-jannah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menerangkan bagaimana seseorang enggan untuk masuk surga. Wa dhalika bi isyanihi wa mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam. Keengganan itu diukur dari kemaksiatan dia kepada Rasulullah dan penyelisihan dia terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang enggan. Kalau cuma sekedar pengen, ya semua pengen, tapi perbuatan yang menjadi ukuran. Kalau dia taat maka dia ada yang pengen, kalau tidak maka dia tidak pengen. Barakallahu fikum. Wa fi hadza dalilun ala أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السبب لدخول الجنة. Hadis ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasul adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga. وأن معصيته هي السبب لحرمان من الجنة. Dan maksiat kepada Rasulullah SAW sebagai sebab haramnya seseorang masuk ke dalam sorga. Taib. Wadukhul binar, haramnya dia masuk ke dalam surga dan masuknya dia akhirnya ke dalam neraka. Lianna ta'atahu sallallahu alaihi wasallam innama hiya ta'atullahi jalla wa'ala. Karena taat kepada Rasulullah adalah taat kepada Allah azza wa jalla. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam la ya'muru illa bima amara Allahu bihi. Kenapa bisa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan kecuali itu adalah merupakan perintah dari Allah. Faman fa'ala ma amarahu bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innama ata'a Allah. Maka barang siapa yang melakukan, menjalankan apa yang merupakan perintah Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kaqoulihi ta'ala may yuti' ar-rasula faqad ata'a Allah. Ini sama seperti ucapan Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dialah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk ke dalam bab sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya sunnatus samhah. Sunnah, ajaran, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah as-samhah. Sunnah yang sangat bijak. Barakallahu fikum, mudah, gampang. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuatu yang sangat berat. Walahuma an Anasin, yani walil Bukhari wa Muslim, qala ja'a thalathatu rahtin ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang beliau bawa ini adalah agama yang mudah, agama yang gampang, sejalan dengan fitrah manusia. Masya Allah. Mudah, gampang, tidak memberatkan. Hadisnya adalah kata Anas radhiyallahu taala anhu, ja'a thalathatu rahtin ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang tiga orang mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasaluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang bagaimana sih ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih? Apakah tidak henti-hentinya beliau sholat, tidak henti-hentinya beliau puasa, tidak henti-hentinya beliau membaca Quran, tidak henti-hentinya apa, bagaimana? Tiga orang ini bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma akhbaru ukhbiru biha, ketika tiga orang ini diberitahu tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha. Mereka yang bertiga ini menganggap, terlalu sedikit ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasa-biasa saja, sama seperti sahabat yang lainnya. Mereka menganggap sedikit. Faqalu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun harus berpikir, ya, kita kan beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau walaupun biasa-biasa saja kelihatan, beliau sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu yang akan datang, sementara kita tidak ada jaminan. Maka kita harus lebih semangat, lebih banyak ibadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahduhum, maka berkata salah seorang di antara mereka, amma ana, adapun saya, fa usalli al-laila abada, aku akan salat malam sepanjang malam selama-lamanya. Maksudnya tidak tidur. Wa qala al-akhar, berkata yang lainnya, ana asumun nahar, saya bersumpah bahwa saya akan puasa sepanjang tahun setiap hari. Wala uftir, dan aku tidak akan pernah berbuka. Wa qala al-akhar, ana a'tazilun nisa, yang lainnya mengatakan, saya tidak mau menikah. Pokoknya saya sibukkan diri saya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fala atazawwaju abada, maka aku tidak akan pernah nikah. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Terdengar dan tersiar kabar ini kemana-mana. sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun berkata kepada tiga orang ini, antumul ladina qultum kada wa kada, kalian inikah yang berkata ini dan itu, bersumpah untuk melakukan salat sepanjang malam setiap malam, bersumpah untuk puasa setiap hari sepanjang tahun, bersumpah untuk melakukan ibadah dan tidak berkeluarga, tidak menikah. Kalian berkata ini dan itu. Baik. Mereka pun mengakui, "Na'am ya Rasulullah. Amma wallahi inni la akhsyakum lillah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya demi Allah, akulah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqakum lahu, dan aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni asumu wa uftir, akan tetapi aku puasa, aku juga terkadang tidak puasa. Bukan sepanjang tahun aku puasa, bukan setiap hari aku puasa. Terkadang puasa, terkadang juga tidak. Wa usalli wa arqud, di malam-malam ya aku salat, aku juga tidur. Baik. Tidak sepanjang malam. Barakallahu fikum. Dipakai untuk melakukan sholat. Beliau tidur. Beliau juga bangun melakukan sholat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imma terkadang melakukan sholat malam di awal malam, terkadang juga di tengah malam, terkadang juga di akhir malam, sesuai dengan taib apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Bahwa Rasulullah terkadang sholat malam di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam, dan beliau tetap tidur. Barakallahu fikum. Wa usalli wa arqud, aku sholat, aku juga tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku juga menikahi perempuan-perempuan. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya, beliau melakukan apa yang dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga di rumahnya. Ketika ada waktu kesempatan membantu pekerjaan istri, dibantu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh istri. Baik. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Ini bukan menyiksa. Agama dan syariat ini bukan datang untuk menyiksa, bukan membebani. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj millat abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin." Allah tidak menjadikan agama ini untuk kalian sebagai beban yang menyusahkan. Wallahi, apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah ini adalah suatu yang mendatangkan kenikmatan, kelezatan. Taib, ketenangan jiwa. Barakallahu fikum. Ibadah-ibadah yang kita lakukan ini tidaklah Allah SWT perintahkan kecuali di sana ada manfaatnya, manfaat duniawiyah dan ukhrawiyah. Salat misalnya, puasa misalnya, haji dan seterusnya, silaturahim, barakallahu fikum, qiraatul Quran, akan ada manfaat-manfaatnya. Tahu kita atau tidak tahu kita, akan ada manfaatnya. Baik, ada kebaikan di baliknya. Dan tidaklah Allah melarang kita dari sesuatu kecuali sana ada mafsadatnya, ada mudaratnya. Dilarang melakukan kesyirikan karena di sana ada kejelekannya yang sangat besar. Dilarang minum khamar, dilarang berzina, dilarang makan, barakallahu fikum, riba, dilarang makan harta anak yatim, dilarang mencuri dan seterusnya. Tidaklah Allah melarang ini semuanya kecuali di sana ada mafsadahnya, madaratnya. Masya Allah. Jadi agama ini agama yang, barakallahu fikum, samha. Sayyid. Qala asy-syarih hafizahullah fi hadzal hadits bayanu anna sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam hiya sunnatus samha was sahla. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa sunnah, ajaran, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah, ajaran, agama yang sampah, lapang, sahlah, mudah. التي ليس بها تشدد ولا غلول ولا تطرف. Yang tidak ada pada agama kita ini, agama Islam ini, agama dan sunnah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada tasyadud. Taib, memaksa-maksa diri, berlebih-lebihan, tatarruf. Kama annahu laysa biha tasahulun, juga tidak ada di sana kebalikan dari itu, menggampang-gampangkan. Tidak ada. Yang ada adalah pertengahan, fahiya sunnatun mu'tadilah. Maka sunnah yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah agama yang adil. Tidak kurang dan juga tidak berlebih. Baik. Ba'idatan anil ifrat wa tafrid. Jauh dari kesan, apalagi kenyataan lebih dan kurang. Barakallahu alaikum. La haula wa quwwata illa billah. Qauluhu ja'a salasatu rahtin ay minas sahabah. Berkata Anas bahwa datang tiga orang dari kalangan para sahabat. Ar-rahtu min salasa ila asyarah. Ar-raht adalah kata untuk jumlah tiga orang ke atas sampai sembilan. Jadi tiga orang sudah dianggap rahat, kelompok. Mendatangi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadha min hirsihim radhiyallahu anhum alal khair. Ini menunjukkan tentang semangatnya para sahabat untuk melakukan kebaikan. Wa hum innama aradu ruju'a ila sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyabnu 'alaiha ma hum 'alaihi min al-ibadah. Mereka menginginkan dari pertanyaan itu untuk kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka bangun amal ibadah mereka sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha yang bagi muslim ayyakun fayarju ila sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah semestinya seorang muslim. Baik. Hendaknya kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Duna ayyab tadi'a syai'an min indihi. Tanpa melakukan perkara-perkara bid'ah yang mereka ada-adakan. Fa'ulai radiyallahu anhu lam ya'tamidu ala ijtihadihim. Tiga orang sahabat ini tidak membangun amalan mereka sesuai dengan ijtihadnya mereka. Innama dhahabu ila buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan. Taib, apa yang beliau lakukan? Karena beliaulah contoh, suri teladan. Fasaluhu an amalihi li ajli ayyaktadu bih. Maka mereka pun bertanya tentang amalan Nabi, apa yang beliau lakukan agar supaya mereka para sahabat melakukan hal yang sama. Falamma dzukirat lahum taib dzakarat lahum nisaun Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadatahu. Maka ketika istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada ketiga sahabat Rasulullah ini tentang ibadah Rasulullah, kanahum taqaluha. Taib, mereka menganggap ya sedikit ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'a kullu minhum annaha qalilah. Mereka menganggap sedikit. Tsumma innahum i'tadaru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka memberi uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang telah diampuni dosanya, yang lalu yang akan datang. Ai innahu sallallahu alaihi wasallam laisa bihajati ila ziyadati ibadah. Menurut mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu melakukan ibadah lebih, karena beliau telah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Wa inna nahnu minhu. Ini anggapan mereka, anggapan tiga sahabat ini. Wa qad ghafarallahu lah, Allah telah mengampuni Nabi kita. Dikauli ta'ala liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhar. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni engkau apa yang telah engkau lakukan dan apa yang engkau lakukan. Barakallahu alaikum. Wa ma'annahu sallallahu alaihi wasallam maghfurun lahu illa annahu lam yatruk al-ibadah. Ya, walaupun tentunya Rasulullah telah diampuni, beliau tidaklah meninggalkan ibadah. Bal qam hatta tatafattarat qadamahu min tulil qiyam. Barakallahu bikum. Bahkan beliau tetap melakukan salat malam sampai bengkak kaki beliau karena lamanya beliau berdiri. Walamma qalat lahu Aisyah, dan ketika Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Karena sayangnya dan kasihnya Aisyah, iba melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tetap melakukan salat yang begitu keras, sehingga Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, masihkah engkau melakukan ini, yang melakukan salat sampai bengkak kakimu, sementara Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Wadhalika ba'dama ra'at annahu qad tafattarat qadamahu. Baik. Yang demikian diucapkan karena Aisyah telah melihat bagaimana kondisi kaki Rasulullah. Mingkat serati makana yakumu minan lail. Karena banyaknya beliau melakukan qiyamul lail. Baik. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah aku lebih cinta, lebih senang untuk menjadi hamba yang bersyukur? Far Rasul sallallahu alaihi wasallam kanat sunnatuhu al-i'tidal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnah beliau adalah pertengahan. Kana yasum wa yuftir. Beliau puasa, beliau juga terkadang tidak puasa. Wa yusalli wa yanam. Beliau salat malam ya, tetap beliau juga tidur, tidak salat sepanjang malam. Wa kana yatazawwajun nisa, dan beliau juga menikahi perempuan-perempuan. Fala yuhrimu nafsahu min ar-raha. Beliau tidak mengharamkan dirinya dari istirahat. Baik. Wala minal muta, tidak mengharamkan dirinya dari bersenang-senang dengan istrinya alaihi salatu wasalam. Wa fil waqti nafsihi lam yakun liyatrukal ibadah. Di waktu yang sama beliau juga tidak meninggalkan ibadah. Bal kana yu'tiha haqqaha, semuanya diberikan haknya masing-masing. Barakallahu bikum. Jasad kita ini butuh istirahat, diberikan jatahnya untuk istirahat, selebihnya dipakai untuk ibadah. Mata juga demikian. Barakallahu bikum. Haknya masing-masing harus dipenuhi. Fakana sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina hadha wa hadha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara ini dan itu, fayu'ti nafsahu haqqaha min umurid dunya, dan beliau memberikan kepada diri beliau haknya dari urusan dunia, wa yu'til ibadata haqqaha min umurid din, dan beliau melakukan ibadah sebagai hak Allah Subhanahu wa taala dari perkara agama ini. Barakallahu bikum. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak perlu ngurusi urusan dunia kita. Bukan. Barakallahu bikum. Karena beliau juga melakukan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Beliau juga dagang, menjual dan membeli. Barakallahu bikum. Sahabat juga demikian, ada yang bercocok tanam, ada yang berdagang, ada yang barakallahu bikum, mengembala dan seterusnya. Baik, cuman di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Baik, jangan kau jadikan urusan dunia itu sebesar-besar cita-cita kami, keinginan kami ya Allah. Barakallahu bikum. Baik. Kita tetap silakan kerja, cari rezeki Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh wa bataghu min fadlillah. Silakan. Baik. Begitu Anda keluar dari masjid, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Keluar dari rumah mencari rezeki, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Silakan mencari rezeki untuk memenuhi hajatan-hajatan Anda. Baik, kebutuhan-kebutuhan Anda, kebutuhan keluarga Anda, anak istri dan seterusnya. Subhanallah. Baik. Tidak semua waktu tentunya dibagi, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk barakallahu alaikum. Oleh karena itu Allah mengatakan wa bataghi fima atakallahu ad-daral akhirah, ini tujuan kita. Kemudian Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ada yang beranggapan sunnah suatu ibadah apabila dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Kemudian bagaimana ketika kita ada ayat yang saya sunnah itu adalah dari Allah. Ya wahyu yuha. Berarti ini menunjukkan bahwa apakah sunnah itu adalah suatu kewajiban jika kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti tidak ada sunnah, berarti ini semua kewajiban. Bagaimana kita menjalankan ini? Sunnah kalau kita katakan dan ungkapkan secara umum, maka itu adalah keseluruhan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, sunnatu hiyal Islam wal Islamu huwas sunnah. Sunnah itu adalah Islam, Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah keseluruhan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah yang biasa diucapkan oleh para ulama kita dalam pembahasan masalah fikih itu adalah bagian dari pembahasan tentang ahkam. Ada yang wajib, mustahab atau sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian makruh, haram, mubah. Barakallahu fikum. Kalau pembahasan masalah fikih maka larinya ke sana. Tapi kalau pembahasan tentang masalah secara keseluruhan, maka makna as-sunnah adalah taib al-Islam itu sendiri. Jadi kalau seperti di sini, sunnatur rasul hiya as-sunnatus samha. Maksudnya di sini agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wasallam adalah agama yang dan syariat yang mudah dan gampang, lapang. Jadi pembahasannya lain. Baik, kalau kita mengatakan sunnah secara umum ya itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Kalau kita membahas ini sunnah, ini wajib, ini mustahab. Ada sunnah dan mustahab biasa mereka menganggap sebagai satu yang sama. Ini makruh, ini haram dan seterusnya. Jazakallahu khairan, kita cukupkan sampai sini. Lahuna subhanallahi wa bihamdihi, kashallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.